Bolehkah kau sambut aku dengan senyum manismu, sikap dan keramahanmu yang selalu aku rindu. Hilangkan curigamu, senyumlah kepadaku. Bolehkah kau sambut aku dengan senyum manismu, sikap dan keramahanmu yang selalu aku rindu. Hilangkan curigamu, senyumlah kepadaku. Bila kau tak sayang aku, mengapa menikahiku? Bukankah di depan penghulu kau telah janji padaku, pasti mencintaiku, pasti menyayangiku. Bukankah sedari dulu engkau yang meminangku, tetapi mengapa kini kau telah membenciku? Oh suamiku, kembalilah padaku. Bilakah kau sambut aku dengan senyum manis, sambut aku dengan senyum manismu, sikap dan keramahanmu yang selalu aku rindu. Hilangkan curiga.